بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، kita masuk ke dalam bab 85 yaitu hadis bab istihbab al-ibrad bil-zuhri fi shiddat al-har لمن يمضي إلى جماعة وينال الحر في طريقه. بعد dianjurkan untuk mendinginkan solat zuhur pada waktu panas yang bersangatan bagi orang yang berjalan menuju sholat berjamaah dan panasnya menimpa dirinya di dalam perjalanan. Jadi maksud dari bab ini adalah anjuran untuk mengakhirkan, sebenarnya ibrat itu mendinginkan sholat zuhur, yakni mengakhirkan sholat zuhur di waktu musim panas yang bersangatan untuk orang yang datang pergi ke masjid yang merasakan panasnya di jalan. Ini dia jalan dari rumahnya menuju ke masjid. Ini ada beberapa hadis. Yang pertama hadis nomor 1394. Haddatsana Qutaybah ibn Sa'id qala haddatsana Lais وحدثنا محمد بن رمح ولا أخبرنا ليس عن ابن شهاب عدم المسيب أبو أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. Sanad kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila panas bersangatan, yakni panas betul-betul panas, fa'abridu bis-shalah, fa'abridu anis salah, fa'abridu anis salah. Yani dinginkan solat. Maksud abridu di sini adalah akhirkan solat itu kepada waktu yang lebih dingin. Fa'inna shiddat al-harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya syiddatul har, panas yang bersangatan, min fayhi jahannam, merupakan fayh jahannam, ay gejolak panasnya api neraka, ay sutu'i harriha wa intisharihi wa ghalyanha, ay sutu' al-harriha wa intisharuhu wa ghalyanha. Maksudnya itu adalah fa jahannam, hawa dari api neraka. Jadi saking panasnya api neraka itu, hawanya itu keluar. maka panasnya cuaca di dunia ini itu adalah bagian dari hawa yang keluar, yang memancar, yang menyebar dari api neraka. Hadis 1396 حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال وعمر وعمرو بن سوات وأحمد بن عيسى قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. Dari dua sanad dengan Abu Hurairah, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, apabila hari itu panas, maka abridu bisholah, dinginkan sholat itu. Ya, fa inna syiddatal har, sesungguhnya panas yang bersengatan merupakan hawa dari api neraka. حدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وسلم يكبر أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدى أبردوا عن الصلاة دينكان أو معنى دينكان itu adalah akhirkan solat, sesungguhnya panasan panas yang bersangatan merupakan dari fih jahannam, yaitu hawa dari api neraka. Juga hadis 1397 wa hadathana Qutayb bin Sa'id qala hadathana Abdul Aziz an al-Ala an abihi an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. Sesungguhnya panas ini dari hawa api neraka, maka abridu bisalah, maka dinginkan dengan salat, maksud diakhirkan waktunya. Hadis 1399 حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا شد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر حتى رأينا فيء تلول. أبي ذر mengatakan مؤذن رسول الله أذن untuk صلاة الظهر. Ini menunjukkan azan itu tetap pada waktunya. Apabila sudah masuk waktu, maka azan menandakan masuknya waktu. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan abrid abrid. Biar dingin dulu, biar dingin dulu. Ya, atau dia mengatakan intazir intazir, tunggu tunggu. Allah mengatakan inna syiddatil har min fawqi jahannam, sesungguhnya panas yang bersengatan merupakan bagian dari hawa api neraka. Fa idza ishtadda al-har fa abridu an salah. Apabila panas bersengatan maka abridu an salah. Ini jadikan hawa itu atau cuaca itu dingin untuk mengerjakan salat. Wa abridu an al-har fi salah. Abridu an al-har fi salah ay akhiruha ila al-bard. Watlubu bardalaha. Mana yang telah kita sebutkan tadi, yaitu abridu berasal dari bard, yaitu dingin. Abrada mendinginkan. Abrada yubridu ibradan, yaitu mendinginkan. Maksudnya akhirkan sholat kepada dingin, atau tunggulah dingin untuk sholat, atau carilah dingin untuk sholat. Yani tunggu waktu yang lebih dingin untuk mengerjakan sholat. Maka oleh karena itu, yani mana dari abridu itu adalah tunggu dulu sampai cuaca lebih dingin. Karena kalau kita lihat awal masuk waktu itu betul-betul matahari di atas kepala. Kemudian semakin dia menjauh, ya, semakin dia cuacanya semakin dingin. Baik. Kita lihat lagi hadis berikutnya. حدثنا عمرو بن سواد قال وحرملة ابن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا أبو السلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكت النار اشتكت النار إلى ربها وقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api neraka mengadu kepada Rabb-nya, kepada Allah. Ya Rabb, wahai Rabbku, akala ba'di ba'da. Sebagianku memakan sebagian yang lain. Ini kalau lihat api neraka itu ditutup. Api gejolak di dalam. Maka sudah tentu akan semakin panas. Api saling makan. Fa'adhina laha binafasain. Allah mengizinkan untuk api neraka itu dua nafas. Sekali nafas, nafasin fi syita. Sekali nafas di musim dingin. Wa nafasin fi saif. Satu kali nafas di musim panas. Ya, kalau misalkan kita lihat api yang ditungkupkan, yakni dikurung supaya panasnya agak kurang sedikit, sudah dilepas. Ya, penutupnya dilepas. Akhirnya panasnya keluar. Ya. Maka dia memiliki dua nafas. Nafas waktu syita, waktu musim dingin, nafas waktu musim panas. Fahuwa, dia itu asyaddu ma tajiduna minal har. Yani saat kerasnya panas yang dirasakan. Sangat panas sekali. Itu dia min fi jahannam. Ya, itu yang diizinkan oleh Allah. Kalau kita lihat di Indonesia ini kayaknya alhamdulillah adem-adem aja. Tapi kalau musim dingin, musim panas di Timur Tengah, itu pohon bisa kebakar. Di tempat lain, ya, kita juga kadang-kadang musim panas ini, walaupun dia 33 ya, banyak kebakaran. Boleh jadi itu kebakaran disebabkan oleh orang bakar, kemudian bakar terus ya. Tapi ada lagi yang bakar disebabkan oleh cahaya matahari. Wa ashabbu ma tajiduna min az-zamharir. Yang kedua adalah waktu di mana kalian sangat merasakan rasa dingin. Ya, rasa dingin itu juga adalah bagian dari siksaan api neraka. Kalau kita lihat dingin, makanya Allah berfirman kepada api neraka, kepada api yang membakar siapa? Masa Musa, Ibrahim. Apa? Ya naru kuni bardan wasalamat. Wahai api, jadilah engkau dingin. Ini menghilangkan panas ya. Tapi dingin boleh jadi akan menyebabkan menghancurkan. Jadi dingin yang menyelamatkan, bardan wasalamat dan menyelamatkan. Famawajadtum min bardin aw zamharir famin nafas jahannam. Apa yang kamu dapatkan dari rasa dingin atau kedinginan, betul? Maka itu dari nafasnya api neraka. Famawajadtum min harrin aw harur famin nafas jahannam. Apa yang dirasakan dirasa panas atau kepanasan, maka itu dari nafas api neraka. Ulama mengatakan az-zamharir syiddatul bard. Zamharir itu adalah dingin yang bersangatan. Al-harur syiddatul har. Ya? Al-harur itu panas yang bersangatan, namanya harur. Dingin yang bersangatan yaitu zamharir. Qala al-Qadhi ikhtalaf al-ulama fi ma'na. Ulama berbeda pendapat dalam makna hadis di atas yang mengatakan api neraka mengadu kepada Rabbnya. Dia mengatakan wahai Rabbku, satu sebagian kita sebagian memakan sebagian yang lain dan seterusnya ya. Qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan huwa ala zahirihi, maknanya sesuai dengan zahir hadis ya. Wastakat haqiqatan, mengadu api neraka mengadu kepada Allah, betul-betul mengadu hakikat ya. Wasyiddatul har min wajhiha min wahjiha wa fayhiha, panas yang bersangatan itu adalah dari gujra, hawa api itu ya, yang bagian atasnya. Wa ja'ala Allah ta'ala fiha idrakan wa tamyizan bihay takallama bihada. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di api neraka ini rasa dan keistimewaan, di mana dia bisa berbicara seperti itu ya. Wa madhhabu ahli sunnah anna an-nar makhluqa, anna an-nar makhluqa. Mazhab ahli sunnah, api neraka itu adalah makhluk. Maka dia berbicara di dalam surat Qaf, apa? Apa kata dalam surat Qaf? Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti fataqulu hal min mazid. Pada hari di mana kita mengatakan kepada api neraka, apakah kamu sudah penuh? Api neraka menjawab, apakah ada tambahan? Qila, ada lagi yang mengatakan laisa huwa ala zahirihi bal huwa ala wajh tashbih wal isti'ar wa taqrib. Ada sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak ada seperti teksnya, tapi itu adalah dalam rangka memberikan perumpamaan isti'arah atau taqrib dalam pendekatan untuk memudahkan pemahaman. Wa taqdiru anna syiddatul har yushbihu naru jahannam. Maka takdirnya adalah panas yang bersangatan itu mirip dengan api neraka. Fahdaruhu, maka hati-hatilah. Wajtanibu harurihi harurahu, maka hindarilah panas yang bersangatan itu. Qala, yani qadhi Iyad, dia mengatakan al-awwal azhar. Makna yang pertama yang dikatakan oleh ulama adalah sesuai dengan teksnya zahir hadis, itulah yang benar, bahwa panasnya atau dinginnya itu adalah bagian dari api neraka. Qultu, Imam Nawawi dia mengatakan was-sawabu al-awwal, yang benar itu adalah yang pertama. Li'annahu zahirul hadis, karena itu adalah zahirnya dari hadis. Wala mani'a min hamli ala haqiqatihi, tidak ada alasan atau tidak ada yang menghalangi untuk memahaminya sesuai dengan hakikatnya. Fawajab al-hukmu bi'annahu ala zahirihi, maka wajib kita menafsirkan hadis itu ya sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya seperti apa teksnya, seperti apa yang dipahami dalam teksnya, itulah yang dilakukan. Wa'lam anna al-ibrat innama yushra'u fi dhuhr, ketahuilah ibrat yaitu mengakhirkan dari waktu awal waktu menjadi lebih dingin cuacanya, itu hanya disyariatkan di waktu zuhur. Wala yushra'u fil asr, tidak disyariatkan pada waktu asr. Inda Ahmad min ulama, inda ahadi min ulama illa Ashhab al-Maliki wala yushra fi salatu jum'ah inda jubur. Ya, menurut salah seorang di antara ulama illa Ashhab, ya, inda ahdi min ulama illa Ashhab, kecuali Ashhab al-Maliki, wa yushra'u fi salati la wa la yushra'u fi salati jum'ah inda jubur, dan di salat Jumat tidak disyariatkan. Jadi tidak disyariatkan pada salat Jumat diundur pada musim panasnya. Wa qala ba'd ashabina yushra'u fiha, sebagian dari mazhab kita mengatakan disyariatkan juga. Baik. Jadi kalau kita lihat sehubungan dengan hadis yang bab judul bab, bahwa bagi orang yang berangkat pergi mengerjakan sholat. Kita lihat tentu musim panas itu adalah susah juga, kaki kita panas ya. Maka pertama didinginkan, yaitu waktu dipindahkan atau diakhirkan pada waktu yang lebih dingin. Banyak faedah yang bisa diambil, di antaranya adalah membantu orang mengerjakan sholat supaya bisa konsentrasi. Karena pada saat panas itu ya, tidak bisa hilang konsentrasi karena panas. Yang kedua, kehadiran orang akan menghalangi. Ya, panas itu akan menghalangi kehadiran orang. Karena panasnya dia berjalan di atas tanah pasir yang panas karena terik matahari. Maka ketika diundurkan, maka ini menjadikan orang juga tetap datang, terbantu untuk datang ke sholat berjamaah. Hadis berikutnya ini berulang sama dengan lafaznya di atas. Lalu pertanyaan, kalau seandainya pada musim panas ya, wanita yang di rumah yang dia memiliki AC, apakah perlu dia mengundur sholatnya akhirnya untuk di akhir waktu zuhur? Nah, enggak perlu. Karena kalau kita lihat hikmahnya tadi adalah bagaimana dia bisa kondisi nyaman di dalam sholat. Baik, sekarang masjid sudah punya AC. Musyrik sudah punya AC. Maka kalau kita konsentrasikan, maknanya adalah ke tempat kondisi orang sholat, tidak perlu lagi diundur ya, kecuali di tempat-tempat yang memang dingin, panas sekali dan tidak ada AC ya, sehingga ruh dari sholat itu yaitu khusyuk ketika sangat panas tidak dapatkan, maka diundurkan supaya bisa mendapatkan sholatnya lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Ada mau bertanya? Panas saja, tetapi syiddatul har, panas yang bersengatan ya. Panas bersengatan ini tidak setiap saat, ada saat-saat tertentu puncak dari cuaca panas gitu. Kalau di Saudi atau di Kuwait, pokoknya Timur Tengah itu Pak, pohon kurma itu bisa terbakar karena saking panasnya gitu. Kita datang terpaan angin panas itu seperti kita di depan api, muka kita ini bisa merah dia, kayak dicilat gitulah ya, oleh anginnya. Nah itu sangat sangat panas sekali. Yang saya rasakan cuma sampai 4, 6, 7. Ya. Apalagi kalau seandainya parkiran tidak di tempat terlindung, wah masuk dalam mobil itu masya Allah. Ya, sangat panas sekali. Megang setir itu susah tangan kita karena panas. Tapi kita udah jalan deh, udah biasa lagi. Jadi bukan bangunannya, pohonnya rendah kemudian dia panas karena kondisi, tidak. Itu desainnya ditukar. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.